nafasnya ku anitahan ku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan? Mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti pinta yang kau ucap dalam janji cinta? Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku sepertimu, selembut bidadari. Seharusnya aku cerminkan dirimu sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu. Seperti bintang.